Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kita masih pada pembahasan tentang faslun fi kalami a'immatis salaf fis sifat, pasal tentang ucapan para tokoh-tokoh salam, para tokoh-tokoh salaf dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita baca pada kesempatan yang lalu ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, ucapan Imam Syafi'i nah, kemudian berlanjut ke pembahasan tentang pasal fi targhib fi sunnah wa tahdhir minal bidah, dengan mengambil ucapan Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, dan Al-Auza'i Abu Amr rahimahumullah. Sekarang kita masuk kepada ucapan Muhammad ibn Abdurrahman Al-Adrami. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala wa qala Muhammad ibn Abdurrahman Al-Adrami lirajulin takallama bi bid'atin wa da'anna sa ilaiha, dan telah berkata Muhammad ibnu Abdurrahman Al-Adrami kepada seorang laki-laki yang berbicara dengan bid'ah, ini seorang yang memiliki pendapat kebid'ahan dan mengajak manusia untuk mengikuti bid'ah tersebut. Setelah kita bahas apa itu bid'ah, bid'ah ya ini suatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam hal akidah maupun dalam hal amalan. Maka Muhammad ibn Abdurrahman Al-Adrami berkata kepada orang tersebut yang mengajak kepada kebid'ahan, yang dia punya pendapat bid'ah, yang dengan ini kita bisa mengambil faedah dari ucapan beliau. Hal 'alaiha, hal 'alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali aw lam ya'lamuha? Pertanyaan Muhammad ibn Abdurrahman Al-Adrami adalah apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali tahu tentang perkara tersebut yang laki-laki ini mengajak kepadanya, ataukah mereka tidak tahu? Tentunya masing-masing dari pertanyaan ini nanti ada konsekuensinya. Kalau tahu, berarti kenapa mereka tidak mengajarkannya? Ini kenapa baru Anda yang mengajarkan perkara tersebut? Orang ini mengajarkan perkara bid'ah. Maka pertanyaannya, Rasulullah dan para sahabat tahu enggak? Kalau dijawab tahu, nanti akan ada pertanyaan berikutnya. Kenapa baru Anda yang menyampaikan? Sementara Rasulullah dan para sahabat tidak dinukilkan dari mereka. Maka orang ini mengatakan, lam ya'lamuha. Ini jawaban yang paling gampang begitu. Mereka tidak tahu. sehingga saya perlu untuk menjelaskan kepada umat tentang perkara ini. Maka kata Muhammad ibn Abdurrahman al-Hadrami, qala fa syai'un lam ya'lamhu ha'ula alimtahu, sesuatu yang mereka, Rasulullah, khalifah yang empat, tidak mengetahuinya, apakah engkau tahu? Nah, ini kalau mereka tidak tahu, maka kita bertanya kepada dia, Rasulullah tidak tahu, tapi kamu tahu. Mungkin gak ini terjadi? Qala rajul, orang itu berkata, fa inni aqul qad 'alimuha. Dia meralat. Aku katakan mereka sungguh mengetahuinya. Tadi mengatakan tidak tahu, maka diberi pertanyaan berikutnya. Mereka tidak tahu, kok Anda tahu? Kan aneh. Maka dia mengatakan qad 'alimuha. Oh, mereka tahu. Qala, maka pertanyaannya ketika mereka tahu, afawasi'ahum alla yatakallamu bihi, apakah ada keluasan bagi mereka untuk tidak berbicara dengan pendapat tersebut, wala yad'un nasa ilaihi, dan tidak mengajak manusia kepadanya. Yani kalau para sahabat tahu, Rasulullah tahu, apakah boleh bagi Rasulullah dan para sahabat untuk diam, tidak mengajarkannya? Am lam yasa'ahum, atau tidak boleh? Ini harus mengajarkan kalau tahu. Qala bala, dia mengatakan iya, wasi'ahum, boleh bagi mereka untuk diam. Tahu satu perkara, tetapi tidak diajarkan kepada umat, sehingga di masa berikutnya saya perlu memberitahu. Sebenarnya Rasulullah juga tahu, sebenarnya Abu Bakar juga tahu, tapi mereka lebih memilih diam, dan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Maka dijawab lagi sama Muhammad ibn Abdurrahman al-Adrami, fasyai'un wasi'a Rasulullah, wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ah la yasa'uka anta, apakah suatu perkara yang Rasulullah dan para khalifahnya boleh untuk diam, lalu untuk kamu tidak boleh diam? Artinya kalau misalkan Rasulullah tahu, para sahabat tahu, tapi mereka memilih diam, maka pertanyaan berikutnya, kenapa Anda tidak diam saja mengikuti contoh Rasul dan para sahabat? Fan qata'ar rajul, orang itu terdiam, tidak lagi bisa menjawab. Faqal al-khalifah wa kana hadiran, khalifahnya di masa itu berkata dan ikut hadir dalam percakapan tersebut, la wassa'allahu ala man lam yasahhu ma wasi'ahum, semoga Allah tidak meluaskan orang yang tidak ada keluasan bagi dirinya apa yang itu luas bagi para sahabat, apa yang itu luas bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Mungkin agak sedikit jelimet percakapannya. Jadi pertanyaan pertama, Muhammad ibn Abdurrahman al-Adrami ini kepada orang yang punya pendapat bid'ah dan mengajarkannya, pertanyaannya adalah, apakah Rasulullah tahu? Begitu pula para sahabatnya tahu. Dia jawab, tentu mereka tidak tahu. Nah, ketika dijawab dengan ini, maka dibalas, kalau mereka tidak tahu, apa mungkin kau tahu? Ini kau lebih tahu daripada Rasulullah. Nah, seperti ini dia akhirnya berpikir, tidak mungkin. saya lebih tahu daripada Rasulullah. Maka langsung dia ralat. Fa inni aqul qad alimuha. Sesungguhnya aku berkata mereka tahu sebenarnya. Nah, ketika dikatakan bahwa Rasulullah dan para sahabat tahu tentang masalah tersebut, tentang perkara bid'ah yang diajarkan oleh orang ini, maka ditanya oleh Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami, apakah boleh Rasulullah dan para sahabatnya untuk diam, tidak mengajarkan kepada manusia apa yang mereka ketahui? Apa atau hukumnya tidak boleh, harus diajarkan? Jawaban orang ini, boleh-boleh saja. Rasulullah tahu tapi tidak mengajarkan kepada umat. Para sahabat tahu tapi memilih diam. Maka dijawab oleh beliau, kalau memang Rasulullah boleh diam, kalau memang para sahabat boleh diam, apakah engkau tidak memilih diam saja? Padahal Rasulullah saja memilih diam, tidak mengajarkannya. Maka dengan ini orang itu tidak bisa menjawab lagi. Artinya kalau dia mengatakan, oh boleh bagi saya untuk berbicara, nanti akan ada pertanyaan berikutnya, apa mungkin Rasulullah memilih diam sementara kamu mengatakan memilih untuk berbicara, sementara kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan khalifahnya berkata, mendoakan, la wasallahu ala man lam yasahu ma wasi'an. Semoga Allah tidak memberi keluasan kepada orang yang tidak merasa luas bagi dirinya seperti yang Rasulullah merasa luas untuk dirinya dan para sahabatnya. Nah, ini Rasulullah merasa luas untuk diam padahal tahu. Para sahabatnya merasa luas untuk diam padahal tahu. Sementara dia memilih untuk berbicara. Maka semoga Allah tidak memberi keluasan bagi Anda. Ini kata khalifahnya. Baik, kita baca keterangannya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Munadharah jarat inda khalifah, sebuah percakapan terjadi di sisi khalifah antara Al-Adrami dan pelaku bid'ah. Kata beliau, lam attali' ala tarjamatil ala tarjamatin lil Adrami wa man ma'ahu. Aku tidak bisa mendapatkan biografi Al-Adrami. Ini siapa beliau, hidup di tahun berapa? Tapi kalau kita lihat dari sisi urutan yang disampaikan oleh Mukudamah, sepertinya ini urutan pertama dari sahabat, kemudian setelahnya Umar bin Abdul Aziz, kemudian setelahnya dibawa lagi Abu Amr Al-Auza'i. Artinya ada kemungkinan berarti setelah Abu Amr Al-Auza'i. Tapi al-muhim, sini Syaikh Utsaimin menyatakan beliau tidak tahu tentang siapa beliau ini, Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami. Wala a'lamu naw'al bid'ah al-madhkurah. Dan aku juga tidak tahu tentang macam bid'ah yang disebutkan. Wal muhim an na'rifa marahil hadhihi al-munadharah. Tapi yang paling penting kita mengambil tahapan-tahapan yang terjadi pada percakapan antara Al-Adrami dengan pelaku bid'ah ini. Linaktasiba minha tariqan li kayfiyatil munadharah bainal khusum. Agar kita bisa mengambil darinya suatu cara bagaimana kalau kita berdialog dengan orang yang mengajak kita berdialog. Khusum ini lawan kita, lawan debat kita. Wa qad bana Al-Adrami rahimahullah munadharatahu hadhihi ala marahil li yu'abbira min kulli marhalatin ila allati taliha hatta yufhimu khasmahu. Al-Adrami telah membikin, yani membangun dialognya tersebut dengan tahapan-tahapan, dan untuk menggiring, memahamkan bahwa itu tidak boleh engkau melakukan dan mengajarkan bid'ah tersebut. Beliau menempuh tahapan-tahapan agar bisa diambil ibrah, pelajaran dari setiap tahapannya, yang dengannya beliau bisa menutup atau mengalahkan atau mematikan lawan debatnya dalam dialog tersebut. Tentunya ini dialog yang sifatnya ilmiah, dan memang munadharah dari kalangan salaf soleh banyak cercaan dari mereka untuk kita melakukan debat dengan ahli bid'ah, untuk kita melakukan jidal dengan ahli bid'ah. Tetapi itu tidak secara mutlak, ya, dengan syarat-syarat tertentu bahkan bisa menjadi boleh. Di antaranya kalau kita lihat pelaku bid'ah tersebut adalah orang yang sebenarnya mencari al-haq, mencari kebenaran. Cuma dia tahunya itu, cuma dia belum sampai kepadanya kebenaran. Tapi kita lihat dari jalan hidupnya, orang ini sebenarnya kalau diberitahu dan dia merasa puas dengan satu kebenaran, dia akan bisa berubah. Orang semacam ini mungkin kita untuk mengadakan dialog dengannya. Tapi kalau kita lihat orangnya sudah memang merasa puas dengan kebid'ahannya, merasa itulah yang benar, yang lain salah, dan sifatnya tidak mau menerima masukan-masukan dari luar, maka yang seperti ini kita tidak perlu melayani debatnya. Juga diantaranya kita memiliki kemampuan di dalam berdebat, dalam berdialog, punya ilmu dalam materinya. Nah, jadi jangan sampai sekedar emosi semata atau semangat semata. Kita sendiri nggak punya ilmu atau cuma sekedar tahu sedikit-sedikit, tapi kita layani. Nanti yang terjadi, agama yang akan jadi jatuh nilainya. Karena orang menilai siapa yang menang, itulah yang diambil pendapatnya. Sementara ternyata di dalamnya hanya sekedar menang-menangan debat. Orang awam mengambil faedah, berarti Syekh Fulan kalah, Ahlus Sunnah kalah. Makanya kita ambil yang menang. Nah, untuk menghindari itu semua, ketika ada yang mengajak debat, kita tolak dari awal. Tidak perlu debat-debatan. Nah, agama ini sudah jelas. Tanpa debat pun agama sudah jelas. Justru kalau debat bikin rancu di kalangan orang awam. Nah, bikin rancu di kalangan orang awam. Baik. Al-marhalatul ula, marhala yang pertama, al-ilmu. Ini tentang masalah pengetahuan. Faqad sa'alahu al-Adrami hal alima hadhihi bid'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khalifahnya mengetahui bid'ah tersebut? Wahai anda yang mengajarkan kepada kebid'ahan, apakah Rasulullah dan para khulafa ar-rasyidin mengetahui bid'ah tersebut? Qala al-bid'i, maka yang pertama al-bid'i tersebut mengatakan lam ya'lamuha, mereka tidak tahu. Ini jawaban secara dohir mesti demikian. Namanya bid'ah sesuatu yang baru kan, mesti berarti para sahabat belum tahu, mesti Rasulullah belum tahu. Wa hadha an-nabiy yatadammanu intiqasan nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi. Tetapi jawaban semacam ini konsekuensinya adalah, atau kandungannya adalah, mengurangi hak Nabi dan para khalifahnya. Haitsu, yaitu dari sisi kanu jahilina bimahum bima huwa min ahammi umuriddin. Itu mereka itu bodoh tentang yang itu merupakan perkara penting dalam agama. Nah, ada perkara bid'ah, Rasulullah dan para sahabatnya tidak tahu. Sahabatnya juga bukan sahabat biasa, khulafa ar-rasyidin. Tidak tahu. Berarti maknanya Rasulullah ada bodohnya, ada enggak mengertinya dalam satu perkara. Begitu pula para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Wa ma dzalik fa huwa hujjatun 'ala al-bid'i. Bersama dengan itu, ini adalah justru menghujjahi ahli bid'ah. Ini justru ini sebagai bumerang bagi mereka kalau mereka mengatakan Rasulullah tidak tahu. Idza kanu la ya'lamuna, kalau mereka tidak tahu. Ini justru sebagai noda hitam bagi mereka. Kita tanya, apakah Rasulullah tahu tentang bid'ah ini? Jawabannya tidak tahu. Jadi ya, kita akan mengatakan, kenapa Rasulullah tidak tahu? Engkau berani-berani mengatakan, engkau tahu. Walidzalika intaqala bihi al-Adrami ila al-marhalati tsaniyah, ila marhalati tsaniyah. Setelah itu al-Adrami berpindah ke tahapan yang kedua. Idza kanu la ya'lamunaha fa kaifa ta'lamuha anta? Kalau mereka memang tidak tahu, maka bagaimana kau bisa tahu? Hal yumkin an yahjuballahu an rasulihi wa khulafaihi ar-rasyidin ilma syai' min asy-syari'ah wa yaftahuhu laka atau yaftahu hala wa yaftahu hawla wa yaftahu wa yaftahu laka. Apakah mungkin Allah menutupi dari Rasulnya dan para khalifahnya yang terbimbing ilmu tentang sesuatu perkara dari syariat, sementara kemudian Allah membukakannya untukmu? Jelas jawabannya tidak mungkin. Tidak mungkin, karena Rasulullah adalah Nabi yang agamanya adalah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama dan telah aku sempurnakan kenikmatanku atas kalian, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Nah, ini apakah mungkin Nabi SAW ditutupi dari masalah itu, yang tidak tahu, lalu Allah membukakan pengetahuannya kepadamu? Faturaji'u al-bid'ah, maka akhirnya al-bid'ah ini dia taraju, yakni rujuk dari ucapannya. Wa qala aqulu qad 'alimuha, aku katakan mereka tahu. Jadi mereka tahu, karena enggak mungkin saya tahu mereka enggak tahu. Mereka tahu. Fantaqala bihi ila al-marhalati tsalitsah. Nah, kalau dijawab mereka tahu, maka Al-Adrami berpindah ke tahapan yang ketiga. Idza kanu qad 'alimuha, kalau mereka tahu, fa hal wasi'ahum ay amkanahum alla yatakallamu bidzalik, apakah ada keluasan bagi mereka? Wasi'ahum ay amkanahum, memungkinkan bagi mereka untuk tidak berbicara dengan masalah itu. Wala yad'un nasa ilai, dan mereka tidak mengajak manusia pada perkara tersebut. Am lam yasa'hum, ataukah memang tidak memungkinkan? Ini mungkin enggak Rasulullah diam padahal tahu? Mungkin enggak para sahabat diam padahal tahu? Fa'ajab al-bid'i, maka al-bid'i ini menjawab, bi'annahum wasi'ahum as-sukut wa'adamul kalam. Ini mungkin bagi mereka diam dan tidak berbicara. sebenarnya Rasulullah tahu, cuma Rasulullah tidak mengajarkan. Sebenarnya para sahabat tahu, tetapi kondisinya belum memungkinkan. Ini secara akal-akalan seolah-olah masuk akal. Nah sekarang kondisinya memungkinkan, kondisinya mengharuskan itu. Nah dijawab oleh Al-Adrami, fasyai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu la yasa'uka anta. Nah kalau Rasulullah saja memilih diam, yakni memungkinkan untuk tidak menyampaikannya padahal tahu, begitu pula khalifah yang terbimbing yang empat, mereka tahu tetapi memungkinkan mereka untuk diam, tidak mengajarkannya. Apakah mungkin juga bagi kamu untuk, yakni kenapa tidak memungkinkan bagimu untuk diam pula? Harusnya yang dipilih adalah Rasulullah saja diam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Rasulullah saja diam, tidak mengajarkannya, berarti saya juga tidak mengajarkannya. Fan qata'a ar-rajul, maka laki-laki tersebut terputus, ya, tidak lagi bisa menjawab. Wantana'a 'anil jawab, dia tercegah dari menjawab. Li'annal bab insadda amamahu, karena pintu sudah tertutup di depannya. Ini kalau menjawab lagi malah jadinya malah tambah jauh, tambah aneh nanti jawabannya, tambah mudah untuk dibantah. Wahakada. Nah ini ucapan Ibnu Qudamah, kita baca dulu syarahnya di bawah. Fasawwaba al-khalifah Ra'yal Adrami, maka khalifah yang menyaksikan dialog tersebut, dia membenarkan pendapat Al-Adrami. Ini mestinya kalau memang Rasulullah tahu tetapi memilih diam, kau juga harusnya memilih diam, jangan menyampaikannya, harusnya begitu. Wada'a biddiq ala man lam yasa'ahu ma wasi'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu, bahkan khalifah ini mendoakan kesempitan karena kalimatnya wasi'a, semoga yakni luas, tidak ada keluasan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa merasa luas untuk tidak menjelaskannya, maka doanya adalah semoga disempitkan. Orang yang tidak merasa luas apa yang Rasulullah dan para khalifahnya merasa luas padanya. Wa hakadha kullu sahibi batilin min bid'ah aw ghairiha, begitu pula setiap pelaku kebatilan dari kebid'ahan atau selainnya, la budda an yakuna ma'aluhu al-inqita' minal jawab, mesti ujung-ujungnya adalah atau akhirnya adalah terputus dari bisa menjawab. Tapi ini kalau kita diiringi dengan ilmu. Ilmu itu ibaratnya tombak dan senjata kita ketika kita perang. Kalau kita perang gak punya pedang, gak punya tombak, gimana kita bisa menyerang musuh? Nah, gimana kita bisa melawan? Nah, kalau kita tidak punya ilmu, walaupun kita ahlu sunnah, dia ahlu bid'ah atau ahlu batil, jangan kita berani-berani untuk mengajak dia berdialog atau berdebat. Nah, wahakada man lam yasa'ahu ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu wa tabi'ina lahum ihsan. Ucapan Ibnu Qudamah. Dan seperti itulah orang yang tidak ada keluasan baginya. Apa yang bisa luas untuk Rasulullah dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, wal a'immata min ba'dihim, dan para imam setelah mereka, war rasikhina fil ilmi, dan orang-orang yang mendalam dalam keilmuannya, min tilawati ayati sifat, dari membaca ayat-ayat tentang sifat, wa qiraati akhbariha, dan membaca kabar-kabarnya, wa imroriha kama ja'at, dan melewatkannya sebagaimana ayat itu datang, yang tidak membahasnya, tidak mentakwilnya, tidak merubah-rubahnya. Fala wassallahu alaihi, semoga Allah tidak memberi luasan untuknya. Ini diantara contoh dalam berdialog yang baik untuk membantah orang yang memiliki pemikiran bid'ah. Mungkin bisa kita pakai ketika kita berdialog dengan orang-orang yang memang punya niatan baik mencari kebenaran. Kita masuk pada pasal baru. Faslun fi dzikri ba'dhi ayati sifat. Pasal tentang penyebutan sebagian ayat-ayat sifat. Ini pada pasal ini Ibnu Qudamah akan membahas tentang contoh-contoh sifat yang datang penyebutannya di dalam Al-Qur'an. Kami majamin ayat sifat, diantara yang datang penyebutannya tentang ayat-ayat yang berisikan sifat, qaulullah ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika. Seandainya beliau membawakan dengan lengkap, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ini lebih menjelaskan tujuan penyebutan ayat ini. Walaupun sampai di sini juga sudah merupakan inti dari pembahasan. Wa yabqa wajhu rabbika, dan tetap kekal wajah Tuhanmu. Nah, kalau dibawakan ayat berikutnya, potongan ayat berikutnya, dzul jalali wal ikram, kan jelas du rafa, tandanya pakai waw, berarti naatnya kemana? Ke wajib. Seandainya yang dimaksud dengan al-jalali wal-ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan, yang dimaksud adalah Rabbnya, mestinya wayabka wajib Rabbika dzil jalali wal-ikram. Tetapi disini yang disifati adalah wajahnya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekallah wajah Rabbmu yang wajahnya itu memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini jelas bahwa yang diinginkan adalah wajah Allah. Bahwa Allah itu punya wajah. Sampai disifati wajahnya itu punya kemuliaan lagi keagungan. Sampai seperti itu. Kalau Allahnya jelas, kalau Rabbnya jelas, zat yang punya keagungan, kemuliaan. Tapi dalam ayat ini Allah ingin menjelaskan bahwa lahu wajhun, Allah punya wajah, sehingga Allah beri sifat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, ini adalah tambahan. Seandainya beliau memberikan tambahan ayatnya, maka itu lebih baik, lebih menjelaskan makna. As-sifatul lati dzakaraha al-muallif min sifatillahi ta'ala. Sifat-sifat yang muallif menyebutkannya dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini tentunya ini bukan pembatasan. Ini hanya penyebutan sebagiannya. Dzakara al-muallif rahimahullah min sifatillahi as-sifatil atiyah. وَسَنَتَكَلَّمُ عَلَيْهَا حَسْبَ تَرْتِيبِ الْمُعَلِّفِ. Mu'alif rahimahullah menyebutkan tentang sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat berikut. Nah, ini sebagiannya tentunya, dan kita akan berbicara atasnya sesuai urutan mu'alif. Ini sesuai dengan apa yang ada pada matan. Sifatul ula al-wajh, sifat yang pertama di antara ayat-ayat yang berisikan sifat adalah al-wajh, wajah. Al-wajhu thabitun lillahi ta'ala, wajah itu suatu yang sahih, telah tetap keberadaan sifat tersebut bagi Allah Ta'ala. Bidalalatil kitab wa sunnah wa ijma'is salaf, dengan penunjukan yang ada dalam Al-Quran, sunnah, dan kesepakatan salaf. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini dalil dari Al-Quran. Dan telah kekal tetap wajah Tuhanmu, yang mana wajah Tuhanmu sifatnya dzul jalali wal ikram, memiliki kemuliaan, memiliki keagungan lagi kemuliaan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun dari hadis ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Muttafaqun 'alaihi. Sesungguhnya kamu tidaklah memberikan nafkah, dengan sebuah nafkah yang mengharapkan dengannya wajah Allah, kecuali engkau akan diberi pahala padanya. Dalam hadis ini disebutkan tabtaghi biha wajha Allah, engkau berharap dengannya wajah Allah. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa dalam masalah ayat-ayat dan hadis Nabi tentang sifat-sifat Allah, kita membacanya kama ja'at, membaca sebagaimana datang, bila tahrif, tanpa harus berubah-ubah. Datang mengulafat wajah, kita mengimani sesuai dengan datangnya. Nah, sampai dikatakan mengimani seperti anak-anak membaca Al-Quran, mengimaninya seperti nenek-nenek membaca Al-Quran. Maksudnya apa? Anak-anak membaca Al-Quran tanpa protes, baca tanpa mereka kemudian berusaha mentakwilkan. Nah, seperti itulah keimanan salaf terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang sifat-sifatnya. Begitu pula para nenek-nenek, mereka juga yakni orang-orang yang tidak berkecimpung dalam masalah membahas masalah seperti ini. Ini orang-orang yang sifatnya biasanya percaya aja. Nah, dalam masalah sifat-sifat Allah, salafus saleh demikian. Mereka tidak mau membahas. Mereka mengimani sebagaimana datang. Nah, wa ijma' as-salaf 'ala itsbat al-wajh lillahi ta'ala. Dan salaf telah sepakat tentang penetapan adanya wajah bagi Allah Ta'ala. Nah, kesimpulannya, fayajibu itsbatuhu lahu, wajib untuk menetapkannya untuk Allah, tapi dengan catatan biduni tahrif, tanpa tahrif, tanpa berubah-ubah. Jangan sampai menetapkan tapi dirubah wajah, tapi maksudnya, nah, apakah dirubah maknanya atau dirubah lafadznya. Wala ta'til, tanpa menolak. Wala takyif, tanpa mereka-reka tentang bagaimananya. Ini kalau takyif berarti dia mengakui Allah punya wajah, tapi dia bayangkan dalam pikirannya, mungkin seperti ini, mungkin seperti itu. Tanpa seperti itu. Wala tamtsil, tanpa menyamakan. Kalau tamtsil ya ini menyamakan dengan yang ada di kalangan makhluknya. Tanpa itu semua. Faqwa qad fassarahu ahlu ta'til bitsawab. Ahlu ta'til mereka menafsirkannya. Wa huwa wajhun haqiqiyyun yaliku billah. Maka itu merupakan wajah yang hakiki. Nah, ini wajah sesuai dengan makna wajah, bukan majaz, bukan punya makna lain. Yaliku billah, akan tetapi sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad fassarahu ahlu ta'til bitsawab. Ahlu ta'til mentafsirkannya dengan pahala. Wajah artinya pahala. Wa naruddu alaihi bima sabaqa fil qa'idati rabi'ah. Kita membantahnya dengan kaidah yang keempat di mukaddimah dulu. Ini kalau ahli ta'til mereka mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ai maksudnya wa yabqa. Nah, kalau di sini bingung. Kalau dikatakan thawabu rabbika dzul jalali wal ikram. Karena disifati dengan dzul jalali wal ikram. Tapi kalau seperti pada hadis tabtaghi bi wajhi Allah, mengharap dengannya wajah Allah, mereka artikan mengharap dengannya pahala Allah. Bantahannya seperti pada kaidah yang keempat. Nah, kita ulang pada kaidah yang keempat. Kalau dalam buku ini halaman ke-8. Jawabannya yang pertama, inna qaulahum khilafu zahirin nufus. Ucapan mereka bahwa wajah artinya pahala, ini menyelisihi zahir nusus, zahir nas. Halaman 8 paling bawah. Nah, kalau dikatakan wajah artinya pahala, berarti menyelisihi yang zahir dari ayat tersebut, yang zahir dari hadis. Zahirnya kan wajah, wajah. Kalau kita mengatakan wajah artinya pahala, ini perlu dalil, perlu petunjuk. Yang kedua, khilafu tariqatis salaf, menyelisih tariqah salaf. Kenapa? Salaf sepakat tentang adanya wajah bagi Allah. Yang ketiga, laisa alaihi dalilun sahih, bahwa wajah dimaknakan pahala, tidak ada dalil yang sahih. Ini bantahannya. Dan mungkin ada bantahan yang keempat atau kelima atau lebih. Tapi secara umum tiga bantahan tadi. Kalau dikatakan wajah artinya pahala, yang jelas berarti menyelisih zahir ayat. Kalau kita mengatakan wajah adalah wajah, berarti kita mengikuti ayat. Nah, sesuatu yang tidak meragukan, memang ayatnya begitu, wajah. Nah, kemudian yang kedua, menyelisih jalannya salaf. Salaf mengatakan Allah punya wajah, mereka sepakat. Lalu ada yang mengatakan Allah tidak punya wajah, tapi yang dimaksud adalah pahala. Berarti ini sudah berbeda dengan salafus salaf. Nah, ini apakah mungkin kita mengatakan salafus salaf mengatakan itu adalah wajah, sementara kita mengatakan bukan wajah, tapi pahala? Tentu ini sesuatu yang tidak mungkin. Siapa yang lebih berilmu antara kita dengan para salafus salaf? Yang ketiga, tidak ada dalil yang sahih. Tapi kalau dikatakan wajah artinya pahala, mana dalilnya? Apa dalilnya? Nah, ternyata tidak ada dalil yang sahih dalam masalah tersebut. Kalau kita mengatakan al-asadu yakhtumu alal mimbar, singa berkhutbah di atas mimbar, kita katakan maksudnya penceramah, jelas ada dalilnya. Dalilnya apa? Yang kita melihat langsung, kita mendengar suaranya, bukan singa suaranya. Dalilnya kan itu. Tapi ketika dikatakan Allah punya wajah, maksudnya pahala, dalilnya apa? Petunjuknya. Ternyata tidak ada dalil yang sahih. Tidak ada dalil yang sahih. Nah, ini bantahannya. Adapun dikatakan mengharapkan wajah Allah, tentunya di antara konsekuensinya adalah mengharapkan masuk ke dalam surga. Sahih kalau seperti ini, mengharapkan masuk ke dalam surga artinya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini apa konsekuensinya? Maknanya. Tetapi yang jadi masalah kalau ahli ta'til, orang yang menolak sifat-sifat Allah, mereka gak mau menetapkan sifat wajahnya. Mereka membawakan kepada maknanya langsung. Allah punya wajah? Tidak. Yang dimaksud adalah pahala. Kalau ahlu sunnah mengatakan Allah punya wajah, tetapi Maknanya apa? Maknanya kita mengharapkan pahalanya. Ya ini kapan kita akan melihat wajah Allah? Ketika kita sudah masuk syurga. Sebutkan nanti kita itu akan masuk ke dalam syurga. Nah, ketika kita sudah merasakan kenikmatan-kenikmatan surga, lalu akan ditunjukkan wajah Allah Ta'ala. Ketika itu orang-orang mengatakan tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya ketika dikatakan mengharapkan dengannya wajah Allah, kalau Ahlussunnah mengatakan Allah punya wajah, dan maknanya mengharapkan kita masuk ke dalam syurga, mengharapkan dapat pahalanya. Nah, bedanya dengan ahlu ta'atil, orang yang menolak, mereka tidak mau menetapkan sifatnya. Mereka hanya mau menetapkan kelaziman-kelazimannya. Nah, ini menyelisihi tarikah salafus soleh. Salafus soleh, mereka menetapkan Allah punya wajah. Kemudian berikutnya, wa qawluhu subhanahu wa ta'ala bal yadahu mabsutatan, justru kedua tangannya terbentang. As-sifatu tsaniyah al-yadan, sifat yang kedua adalah dua tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yadani min sifatillahi al-thabitati lahu bil kitabi wa sunnati wa ijma'is salaf. Dua tangan merupakan sifat-sifat Allah yang telah sahih untuknya berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma' salaf. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, bal yadahu mabsutatan, ini berdasarkan hadis, bahkan kedua tangannya terbentang. Ini bantahan kepada siapa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengatakan yadullah maglula, tangan Allah itu terbelenggu. Orang Yahudi mengatakan begitu. Maka dibantah oleh Allah, justru kedua tangannya terbentang. Artinya pernyataan Allah punya tangan hanya saja terbelenggu, yang dibantah bukan tangannya. Kalau tangan benar, Allah punya tangan. Tapi yang dibantah adalah masalah terbelenggunya. Justru yang benar, tangan Allah terbentang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaminullahi mal'a, kanan Allah, yakni tangan kanan Allah itu penuh. La yaghidhuha nafaqah, ini penuh dengan berbagai macam nikmat, rezeki, nafkah, tidak bisa menguranginya. Nafkah, ini Allah memberikan nafkah, itu tidak akan mengurangi apa yang ada pada tangan kanan Allah. Sahaul laili wan nahar, karena Allah itu sangat dermawannya di malam dan siang hari. Ila qawli, sampai pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, biyadihil ukhra al-qabdu yarfa'u wa yakhfadu. Yang tadi di awal disebutkan tangan Allah penuh, tangan kanan Allah penuh, kemudian di akhirnya disebutkan tangan yang lainnya Allah menggenggam, mengangkat dan merendahkan. Rawahu Muslim wal Bukhari maknanya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dengan maknanya. Nah, dalam hadis ini jelas sekali, sampai dikatakan tangannya penuh, sampai dikatakan tangan yang lainnya menggenggam, mengangkat dan merendahkan. Jadi jelas sekali maknanya adalah tangan, bukan makna yang lain. Seperti dikatakan tangan maksudnya adalah nikmah. Maksudnya nikmah bisa menggenggam, nikmah bisa mengangkat dan menurunkan, gak mungkin. Wa ajma' as-salaf ala itsbat al-yadaini lillah, dan salafus saleh mereka telah sepakat untuk menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. fayajib isbatuhuma lahu, maka wajib untuk menetapkan dua tangan bagi Allah. Biduni tahrif, tentunya tanpa tahrif, tanpa mereka-reka dengan alam pikiran kita, mengkhayalkannya dengan imajinasi kita, wala ta'til, tanpa menolak, wala takyif, nah, maafkan tadi tahrif, tahrif ini merubah-rubah makna, biduni tahrif ini tanpa merubah-rubah makna, baik maknanya maupun lafadznya, wala ta'til, tanpa menolaknya, wala takyif, tanpa mereka-rekanya, membayang-bayangkannya dengan bayangan yang tidak ada di alam nyata, yang ada sekedar di alam pikiran. Wala tamthil, menyamakan dengan apa yang ada di alam nyata. Dua tangan maksudnya tangan manusia misalnya, ini berarti tamthil. Kalau takyif sekedar di pikiran saja, tetapi di alam nyata tidak mungkin ada seperti itu. Wahuma, maka keduanya adalah yadani haqiqatani lillah, dua tangan yang hakiki, yang memang ada bagi Allah Ta'ala, yaliqani bihi, yang cocok atau sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani kita menetapkan Allah punya tangan dan tangannya adalah dua, tetapi sesuai dengan sifat maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa harus menyamakan dengan makhluk. Ini namanya mengurangi kesempurnaan Allah, menyamakan dengan makhluk yang kurang, tanpa mereka-reka dengan pikiran kita. Karena kalau mereka-reka dengan pikiran kita, apa yang kita reka-reka itu tidak mungkin pas dengan apa yang ada pada Allah secara hakikatnya. Allah Ta'ala berfirman, wala yuhituna bihi ilma, dalam surat Thaha, mereka tidak akan bisa menguasai Allah pengetahuannya. Tidak mungkin manusia itu menguasai tentang Allah secara sempurna. Jadi walaupun kita bayang-bayangkan, tidak akan mungkin bisa menggambarkan bagaimana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad fassarahuma ahlu ta'til bin ni'mah awil kudrah wa nahwiha. Ahlu ta'til telah mentafsirkannya, ahlu ta'til ini orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, telah mentafsirkannya dengan nikmah atau kudrah. Dan Allah punya tangan, kata mereka, maksudnya Allah punya nikmah, Allah punya kemampuan. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Wa naruddu alaihi bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah, maka kita bantah dengan apa yang telah lewat pada kaidah yang keempat. Apa bantahannya? Yang pertama, menyelisihi zahir ayat hadis. Zahir dari ayat hadisnya tangan. Kalau kita katakan tangan artinya tangan, selesai, enggak perlu dimintai apa dalilnya, kenapa bisa diartikan itu, enggak perlu, karena sesuai dengan konteks ayatnya. Maka ketika dikatakan tangan artinya nikmah, ini justru menyelisihi zahir dari ayat. Yang kedua, menyelisihi thariqatus salaf. Salaf sepakat bahwa Allah punya tangan. Kalau mengatakan tangan maksudnya nikmah, berarti menyelisihi kesepakatan mereka. Yang ketiga, tidak ada dalilnya. Ini kalau ditanya, apa dalilnya? Tangan yang dimaksud adalah nikmah, tangan yang dimaksud adalah kudrah atau kuwah, apa dalilnya? Mereka akan menunjukkan dalil-dalil yang tidak kuat, nah, atau tidak sahih penunjukannya, tidak terang penunjukannya ke arah itu, atau bahkan kedudukannya tidak sahih, tidak bisa dijadikan dalil. Wa biwajhin rabi', dan ada jawaban yang keempat. Anna fi siyaqi ma yamna'u tafsirahuma, pada konteks ayatnya ada perkara yang mencegah untuk ditafsirkan dengan nikmah atau qudrah. bidzalika qat'an, yang secara pasti tidak mungkin. Kaqouli ta'ala lima khalaqtu biyadayya, ketika menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam, pada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Nah, ini kalau kita artikan nikmat, jadi Nabi Adam diciptakan dengan dua nikmatku, begitu kan? Atau kudrah berarti dua kemampuanku, nggak tepat. Nabi Adam diciptakan dengan tangan Allah, bukan dengan nikmat Allah. Jadi dengan tangannya langsung. Dengan itulah Nabi Adam alaihissalam memiliki keistimewaan, karena diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan misalkan manusia biasa diciptakan melalui jalur ibu dan bapak, beda. Tapi Nabi Adam alaihissalam punya keistimewaan, diciptakan langsung dengan tangannya. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa biyadihi al-ukhra al-qabdu, pada kelanjutan hadis di atas, dan di tangannya yang lain adalah menggenggam. Yarfa'u wa yakhfadhu, mengangkat dan merendahkan. Ini jelas yang dimaksud adalah tangan. Tidak mungkin nikmat dikatakan qabdu, menggenggam. Jadi mungkin dikatakan kudrah, kemampuan itu menggenggam. Ini sifat bagi tangan. Ini jawaban yang keempat. Al-awjuh allati waradat 'alaiha sifatul yadain wa kaifa nuwaffiqu bainaha. Sisi-sisi yang datang padanya sifat dua tangan dan bagaimana kita menggabungkannya. Ya, ternyata kalau kita baca semua ayat-ayat tentang tangan Allah dengan beberapa lafaz. Al-awwal al-ifrad, yang pertama lafaznya mufrad. Taqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, tabarakalladzi biyadihil mulku, maha suci yang di tangannya lah kerajaan. Biyadi, satu tangan. Atsani at-tasmiyah, yang kedua mutanna. Taqouli ta'ala bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangannya terbentang. Al-thalith al-jama', yang ketiga datang dalam bentuk jama'. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, awalam yaro anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama, tidakkah mereka melihat bahwasanya kami menciptakan untuk mereka dari apa-apa yang kami lakukan dengan tangan-tangan kami, yaitu an'ama, binatang-binatang ternak. Ini binatang-binatang ternak itu kami ciptakan dengan tangan-tangan kami. Banyak aidina. Ini maknanya jamak. Nah, gimana ini cara menggabungkannya? Berarti Allah itu punya satu tangan atau dua tangan atau banyak tangan. Wa tawfiq baina hadhihi wujuh an naqul. Maka cara menggabungkannya dari model-model ayat yang datang padanya, kita katakan al-wajhul awwal mufrad mudhaf. Sisi yang pertama, yakni ayat yang isinya mufrad tunggal, itu bentuknya mufrad mudhaf. Tunggal tetapi disandarkan pada kata berikutnya. Ini dimudhafkan kepada mudhaf ilaih. Nah, yang sifatnya disandarkan, maka maknanya adalah umum. Ini yang sudah ma'ruf di kalangan ahli usul. Kalau ada kata yang mufrad tapi dimudhofkan, jadi maknanya adalah umum. Kita bisa mengambil faedah, maknanya umum, tidak satu. Contohnya misalkan dalam ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung satu nikmat, nikmat Allah, Kalau jama harusnya ni'amallah, nikmat-nikmat Allah. Tetapi kita bisa mengambil faedah, berarti maknanya kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah semuanya, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kenapa? Karena nikmat mufrad dalam keadaan dimudhofkan. Maka jadi maknanya adalah umum. Bukan bermakna satu, tapi banyak. Beda kalau misalkan pakainya alif lam, an-ni'mah. Nanti maknanya adalah satu. Nah, misalkan udhkuru an-ni'mata, ingatlah nikmat itu. Jadi maksudnya nikmat tertentu. Tapi kalau udhkuru nikmatallah, ingatlah nikmat-nikmat Allah. Jadi maknanya begitu. Nah, ini sudah disepakati atau sudah dikenal di kalangan ahli usul. Kalau ada mufrad mudhaf, maka maknanya adalah umum. Nah, di sini seperti pada ayat tabarakalladzi biyadihil mulku, berarti tidak bertentangan dengan yang ayat isinya dua dan jamak. Karena walaupun bentuknya tunggal, tapi maknanya bisa mencakup dua, tiga dan seterusnya. Artinya tidak ada penetapan tangannya cuma satu, bahkan bisa lebih dari satu. Karena di sini mufrad dan dimudhofkan. Fa yashmulu kullama thabata lillah min yad. Maka mencakup setiap apa yang telah sahih bagi Allah dari tangan. Ini walaupun lafadznya satu, tetapi bisa dipakai untuk bermakna dua. Wala yunafi ats-tsintain, dan tidak bertentangan dengan ayat yang isinya dua. Wa amal jam'u, adapun ayat yang isinya penggabungan atau jam banyak, fahuwa lit-ta'dzim, maka maknanya adalah pengagungan. La li haqiqatil 'adad, bukan bilangan yang diinginkan. Alladhi huwa thalatha fa aktsar, yaitu tiga ke atas. Ini seperti kita mengatakan nahnu, kami. Nahnu maknanya apa? Lebih dari satu, dua ke atas. Pembicaranya dua atau lebih. Tetapi kalau orangnya satu mengatakan nahnu, berarti maknanya apa? Pengagungan. Nah, di sini ketika Allah Ta'ala mengatakan mimma amilat aydina, dari apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan kami, sementara tangan Allah dua, berarti maksudnya pengagungan. Bukan lagi maknanya tangannya banyak. Tangannya tetap dua, tapi dalam ayat Yasin ayat ke-71 ini maksudnya adalah mengagungkan urusan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hina idzin la yunafi at-tathniyah, maka ketika itu berarti juga tidak menolak bahwa tangan Allah adalah dua. Ala annahu qad qila, dan bisa juga dikatakan, ini ada juga pendapat lainnya tentang masalah jamak. Inna aqallal jam'i itsnan, bahwa minimal jamak itu dua. Yang kita ketahui kan mufrad tunggal, mutsanna dua, jamak tiga ke atas. Tapi di kalangan ahli lughah ada juga yang mengatakan jamak itu mulainya dari dua, bukan dari tiga. Kalau mengikuti pendapat ini, sudah selesai. Walaupun bentuknya jamak, maksudnya dua. Tapi kalau tidak ikut pendapat ini pun, kita katakan ini dalam rangka mengagungkan. Tangannya dua, tetapi disebutkan banyak, maknanya pengagungan. Fa'idha humilal jam'u ala aqallihi, kalau dibawakan jamak kepada jumlah minimalnya, fala mu'arabata bainahu wa bainat tathniyah aslan, berarti tidak bertentangan dengan yang maknanya dua sama sekali. Nah, jadi untuk yang jamak bisa jawabannya dua. Pertama, kita katakan pengagungan. Yang kedua, maknanya adalah memang jamak itu minimalnya dua, sehingga tidak bertentangan dengan lafaz tathniyah. Nah, sepertinya kita cukupkan sampai di sini. Baru dua yang kita bahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. dan setelahnya nanti beliau terus akan membahas tentang sifat-sifat Allah yang sahih dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang paling tepat dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf tentang suaranya, lagi berkurang sedikit. Kemudian sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan. Atau sebelumnya kemarin ada pertanyaan tentang masalah asuransi. Kalau misalkan seorang ingin membangun perusahaan, pertanyaannya begitu. Kemudian untuk menghindari risiko yang terjadi bagi warga setempat, maka bolehkah kita ikut asuransi? Nah, untuk warga setempat, misalnya kalau terjadi kerusakan atau terjadi kecelakaan yang melibatkan warga, maka sudah ada asuransinya. Ini bukan untuk perusahaannya sendiri, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Bolehkah ini, dan bagaimana kalau pemerintah mewajibkannya? Maka jawabnya adalah, ini pertanyaan dari Akhwat kemarin ya. Jawabannya, asuransi perkara yang disebutkan oleh para ulama mengandung timar padanya, unsur judi. Nah, ini untung-untungan. Bisa jadi kita mendapatkan untung, bisa jadi kita rugi. Kalau misalkan kita ikut asuransi, kemudian mobil kita tiba-tiba rusak, langsung untung, baru bayar sedikit, sudah dapat ganti rugi banyak. Tapi kalau kadarullah kita nggak rusak-rusak, yang untung perusahaan. Nah, ini sifat dasar dari asuransi. Nah, maka kalau seperti itu, tentunya ini bertentangan dengan syariat Islam. Islam melarang kita melakukan judi. Nah, maka tetap tidak boleh kalau kita mengikuti asuransi semacam itu. Cuma masalahnya kalau diwajibkan oleh pemerintah. Maka kalau seperti itu, kembalinya adalah kita diaksa. Atau dengan kata lain, kita digolimi. Sebenarnya kita tidak mau ikut. Ini kalau ada pilihan, sebenarnya kita akan mengatakan tidak ikut. Tetapi karena harus, maka mau tidak mau kita jadi ikut. Maka tidak mengapa kalau memang dipaksa atau diharuskan oleh pemerintah dengan alasan tadi. Dan banyak contoh lainnya yang kita dipaksa, seperti misalkan kita naik pesawat, kan ada asuransinya. Kita naik kereta, sudah langsung asuransi. Nah, kalau kita ada pilihan, sebenarnya kita bisa nggak perlu ikut asuransi, insya Allah selamat lah, kan gitu kan. Nah, kalau kita hitung kan berapa banyak itu, berapa juta yang masuk ke pihak asuransi, sementara kecelakaannya jarang-jarang. Nah, tapi karena kita diharuskan tanpa tahu pun sudah termasuk di dalam asuransi, maka yang seperti itu maafu, ini dimaafkan insya Allah. Ini bukan dari kehendak kita sendiri. Nah, seperti tadi juga, kalau memang perusahaannya diharuskan, dalam arti kalau tidak ada kemudian jadi masalah, maka dengan tinjauan itu insya Allah tidak mengapa, karena dari sisi diharuskan oleh pemerintah, bukan masalah karena taatnya juga, kan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam masalah maksiat. Dan masalahnya kalau tidak ikut, nanti jadi masalah, entah perusahaan yang dilarang dan alasan-alasan yang lainnya. Allah yang besar. Tadi disebutkan oleh beliau bahwa Allah punya dua tangan dan kedua tangannya adalah kanan. Kedua tangannya adalah kanan. Adapun tadi dikatakan biyadil ukhra, tangan yang lain tidak menafikan bahwa Allah tangannya kanan pula yang satu ini. Nah, tidak mesti kalau dikatakan tangan yang lain berarti tangan yang kiri. Tidak mengharuskan demikian. Karena dari nas-nas yang ada menunjukkan tangannya dua dan kanan semua. Tetapi kembali tidak boleh tahrif. Tidak boleh untuk merubah-rubah makna. Tidak boleh pula ta'til, menolak. Tidak boleh pula takyif. Jadi kita menggambarkan tangannya seperti kita, misalkan, walaupun beda-beda dikit. Ta'til, tasybih, tanpa itu semua. Kita hanya mengatakan Allah punya tangan dua, kanan semuanya, tentang hakikatnya wallahu a'lam bishawab. Selesai sampai di situ. Tidak perlu kita panjang lebar dalam membahasnya. Allah a'lam bishawab. Nah, dalam masalah sifat seperti tadi, kita mengimani sebagaimana datang. Jadi ketika dikatakan Allah punya tangan, kemudian Allah juga punya jari jemari, kita sambil suka. Nah, kemudian, oh berarti tangannya ada jarinya juga. Nah, ini sudah. Nah, artinya, kemudian mungkin mirip-mirip seperti ini sudah larinya kepada takyif. Jadi sampai di situ saja, kita katakan Allah punya sifat tangan, dan Allah juga menyebutkan Allah itu menggenggam qabd. Waqabadatu yawma, nah ini Allah akan menggenggam bumi di hari kiamat kelak. Kemudian juga disebutkan bahwa hati kita di antara dua jari jemari Allah Ta'ala. Sudah sampai di situ, tidak perlu diperpanjang lebar, karena masalah hakikatnya tetap kita tidak mengetahui. Sampai di situ kita hanya sekedar mengetahui tentang sifat tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Alhamdulillah. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keliru tentunya dari anak pribadi dan dari syaitan. Dan kita kembali kepada yang benar kalau terjadi kekeliruan. Allah Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.